Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Pembahasan berikutnya adalah tentang at-ta'nits. At-ta'nits adalah far'un min at-tadhkir, cabang dari mudhakkar. Oleh karenanya ia butuh kepada tanda, butuh kepada tanda. Adapun mudhakkar adalah asal, sehingga tidak butuh kepada yang namanya tanda. Ya, tidak butuh kepada tanda. At-ta'nits yakni maksudnya bab alamat at-ta'nits wa ahwalih, bab tentang tanda-tanda ta'nits dan keadaan-keadaan dari ta'nits. Ya. Alamat at-ta'nits ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru ta' kal katif wa yu'rafu at-taqdiru bid-dhamiri wa nahwihi kar-raddi fi at-tashghiri. Tanda-tanda ta'nits ada dua disebutkan oleh an-nazim. Ta'un yang pertama ta', yang pertama ta'. Ya. Di sini beliau mengungkapkan dengan ta, ya, dan tidak mengungkapkannya dengan ha, ta'nits. Kenapa? Karena ta itu yang asal indal basriyin, dan juga agar mencakup ta pada fi'il, ya, agar mencakup ta pada fi'il juga, ya. Contoh Fatimah, Tamrah, dan yang lainnya. Au alif atau alif, tanda ta'nits ta atau alif. Alif maqsurah atau alif mamdudah. Alif maqsurah semisal hubla, alif mamdudah semisal hamra. Wa fi asamin qaddaru ta kal katif, dan pada asamin, asamin adalah bentukan jamak, iya, dari asma dijamakkan lagi menjadi asamin, sehingga asamin adalah jam'u jam'in, ya, jam'ul jam'a, jamaknya jamak, iya. Dan berlaku semisal asamin adalah setiap ta'nits majazi yang kosong dari ta. Setiap ta'nits majazi yang kosong dari ta. Semisal asamin dan yang lainnya. Wa fi asamin qaddaru ta, dan pada semisal asamin ditakdirkan ya ta'nya. Seperti katif, katif mu'anas. Ya, ta'nya muqaddar. Wa yu'rafu taqdiru bidhamiri. Dari mana kita mengetahui bahwasanya satu isim yang tidak ada ta'nya dan alifnya itu mu'annas? Ya, dari mana kita mengetahui bahwasanya di situ ada penakdiran ta? Wa yu'rafu taqdiru bidhamiri. Diketahui penakdiran ta, ya, bidhamiri, dengan dhamir yang kembali kepadanya dalam keadaan mu'annas. Wa nahwihi, dan yang semisal dhamir. Karraddi fi tashghiri. Seperti mengembalikan ta'nya ketika ia ditashghir. Ya, ketika ia ditashghir. Soalnya ini mafhumnya. Dan yang disebutkan oleh An-Nazim dari dua tanda ta'nits yaitu ta dan alif, ini dalam mazhabnya Sibawai dan juga jumhur, ya, dan juga jumhur. Dan di sana ada pendapat yang lain. Kita baca syarahnya. Aslul ismi an yakuna mudzakkara. Hukum asal dari isim adalah ia mudzakkar, ya. Bagaimana menyebutkan tanda bahwasanya asal isim itu dalam mudzakkar adalah ketika taghlib. Qamar dengan syamsun ditaghlib al-qamaran. Abun al-um jadi abawan. Ini menunjukkan bahwasanya asal dari isim adalah mudzakkar. Ya. Dan juga pada penakdiran sesuatu, biasa dengan syai'un atau yang semisalnya, itu mudzakkar. Wa ta'nits far'un 'ani at-tadhkir, dan ta'nits adalah cabang dari mudzakkar. ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير. Dan dikarenakan mudzakkar adalah asal dari isim, maka isim mudzakkar tidak butuh kepada satu tanda yang menunjukkan kemudzakarannya. ولكون التأنيث فرعًا, dan sebaliknya dikarenakan ta'nith adalah far'an, cabang dari tadzkir, maka ia istaqara ila alamatin tadullu alayh, ia butuh kepada tanda yang menunjukkan kepada ta'nithnya, yaitu ta yang pertama, kemudian alif, alif alif al-maqsurah, dan juga alif al-mamdudah. Wa ta aktsaru fil isti'mal min alif min al-alif, dan ta itu lebih banyak dalam penggunaan, ya, daripada alif, ya. Walidzalika qudrat fi ba'd al-asma ka ainin wa katif, oleh karenanya ditakdirkan ya ta pada sebagian isim-isim yang tidak memiliki tanda ta'nits sedangkan dia mu'annas, seperti ain dan katif, ditafsirkan di situ ta ain dan katif, katif bahu, ya, katif bahu. Sebutkan dalam catatan kaki nomor 3, zada ba'dhumul kasrah, sebagian menambahkan tanda ta'nits yang lainnya itu kasrah. Fi nahwi, pada contoh jalasti. Jalasti. Ya. Jalasti fi nahwi, pada contoh ya. Sebagian menambahkan kasrah pada contoh jalasti, dan ya pada contoh tajlisina, dan nun pada contoh hunna. Wa hadhihi al-akhirah, dan tanda-tanda terakhir ini adalah tanda ta'nits pada isim-isim mabni. Sedangkan yang disebutkan adalah syarih adalah tanda-tanda ta'nits pada isim-isim yang mu'rab. Kemudian kembali kepada syarah, wa yastadillu ala ta'nits ma la alamata fihi zahiratan min al-asma' al-mu'annathati bi'awri dhamiri ilahi mu'annatha. Ya. Dan dijadikan dalil atas mu'annathnya apa-apa yang tidak memiliki tanda zahir padanya dari isim-isim, atau mudahnya dijadikan dalil atas mu'annasnya isim-isim yang tidak memiliki tanda yang zahir dengan kembalinya dhamir kepadanya dalam keadaan dhamir tersebut mu'annas. Contoh al-katif nahashtuha, bahu itu, bahu kambing atau misalnya, nahashtuha, aku menggigitnya. Di sini ha kembali kepada al-katif, maka ini jelas bahwasanya al-katif adalah mu'annas dengan apa? Ta yang mudmarah. Diketahui dari mana? Dari ha yang kembali kepadanya. Wal ain ka hal tuha, mata itu saya menyelakinya. Wa bi ma syabaha dzalik, dengan dhamir dan juga dengan semisal dhamir. Diketahui ke muannasnya satu isim yang tidak memiliki tanda, seperti ka wasfihi bil muannas. Seperti ketika satu isim yang tidak ada tanda ta'nitsnya, tidak ada ta, tidak ada alif, disifati dengan muannas, maka ia pun dihukumi muannas. Contoh akaltu katifan mashwiyatan. Ya, aku memakan bahu yang dipanggang. Ya, bahu kambing yang dipanggang. Mashwiyatan, sifat dari katif muannas, maka katif muannas dengan apa? Ta' yang muqaddarah. Kemudian juga wa karaddit ta'i ilaihi fi tasghir. Ya, diketahui pula ta'nitsnya dengan dikembalikan ta'nya kepadanya ketika ditasghir. Katif ketika ditasir jadi kutaifah. Yadun ya, yudayyah. Nah, demikian. Atau kalau di situ di catatan kaki ada tambahan, ditambahkan juga wabil isyarah ilaiha, dan dengan isyarah juga kepadanya. Contoh hadhihi jahannamu. Jahannamu anna, dari mana? Dari isyarah. Ya hadhihi. Wabil ta'nitsi fi'liha, dan juga diketahui dengan ta'nits fi'ilnya. Ya. Seperti dalam ayat walamma fasalatil 'ir, al-'ir muannats. Dari mana? Dari ta yang datang setelah fi'il fasala. Wa bi ta'nitsi khabariha, dan juga diketahui dengan muannatsnya khabarnya. Contoh ad-daru wasi'atun, wasi'ah khabar dari ad-dar, dan ia berta, maka ad-dar muannats. Ya, muannats dengan ta muqaddar, muqaddarah. Wa bi ta'nitsi na'tiha, dan juga diketahui dengan menta'nits sifatnya. Ad-daru al-wasi'atu, rumah yang luas itu misalkan. Al-wasi'ah. Al-wasi'ah mu'annas dengan ta. Maka ad-dar mausufnya mu'annas juga. Wa bi ta'nitsi haliha, juga diketahui mu'annasnya isim-isim yang tidak berta akhirnya dan juga tidak ada alif pada akhirnya, diketahui dengan hal yang datang darinya. Hal untuknya. Seperti ucapanmu, jultu fid-dari wasi'atan, aku berkeliling ya dalam rumah ini. Aku mengelilingi rumah ini dalam keadaan rumah tersebut luas. Wasi'atan hal dari ad-dar. Berarti ad-dar mu'annas. Ad-dar mu'annas. Nah itu. Ad-dar mu'annas. Kemudian disebutkan di sini ke kutaifah wa yudayyah, kutaifah dan yudayyah. Kutaifah dan yudayyah itu termasuk al-a'dha' al-mazdujah. Al-a'dha' al-mazdujah, yakni anggota-anggota tubuh yang memiliki pasangan. Iya. Maka kutaifah ataupun kutif dan yadun termasuk yang mu'annas, yang memiliki pasangan. Ya, seperti itu juga ainun muannas, memiliki pasangan, udhunun, rijlun dan selainnya. Hanya saja ini ghairu muttarid, tidak bisa dikiaskan. Tidak mesti kalau kita dapati satu isim ada pasangannya kemudian dihukumi muannas, tidak. Iya. Karena di sana ada isim yang al-mazduj yang memiliki pasangan ada dua, tapi dia dihukumi muzakkar seperti al-hajib. Al-hajib alias ada dua dan dia muzakkar. Al-sudhu juga demikian, pelipis pun muzakkar. Ya. Dan sebaliknya ada isim yang dia bagian anggota tubuh yang ia hanya satu tapi dihukumi dia muzakkar. Seperti al-khad muzakkar. Al-mirfaq ataupun di sana ada dua, ada isim yang memiliki pasangan tapi dihukumi muzakkar. Ya, dihukumi muzakkar. Tadi al-hajib, al-sudhadh ya. Al-khad juga pipi, al-mirfaq. Ya, mirfaq, al-ku' juga sama siku. Ini dihukumi muzakkar, ini dihukumi muzakkar. Jadi tidak semua isim yang memiliki pasangan dihukumi muannas, tidak. Ada juga isim-isim yang ataupun anggota-anggota tubuh yang memiliki pasangan dihukumi muzakkar. Sifatnya sama'i. Tidak bisa dikiaskan. Ya. Di antara isim yang ia ataupun anggota tubuh yang ia satu kemudian dihukumi muannas adalah al-kabid. Al-kabid. Liver ataupun hati. Wal-kirs. Wal-kir. Wal-kirsh. Ya, wal-kirsh. Al-kirsh adalah perut. Ini dihukumi keduanya muannas meskipun cuma satu tidak memiliki pasangan. Dan juga di sana ada anggota-anggota tubuh yang dihukumi muzakkar muannas. Kadang muzakkar, kadang muannas. Seperti al-unuq, leher, al-lisan, lidah, qafa, tengkuk, al-matan, punggung. Ya, al-matan, punggung. Nah, itu. Dan juga yang perlu diingatkan di sini isim yang ditausir, isim yang bisa ditausir adalah isim yang ditausir kemudian keluar di situ taknya, ya isim-isim yang selasi dan rubai. Di sini katanya asy-syarif wa qara ditta ilahi ditausir, seperti mengembalikan tak kepadanya ketika ditausir. Tanda ini ya dikhususkan pada selasi dan rubai, selasi dan rubai. Kemudian ayat berikutnya. Wala tadhi fariqatan fa'ula aslan wal wala al-mif'ala wal mif'ila. Kadzaka mif'alun wa ma talihi tal farqi min dhi fashududun fihi wa min fa'ilin ka qatilin in tabi' mawsufahu ghaliban itta tamtani'. Ya. Dibahas di sini satu-satu dari tanda-tanda ta'nis. Tak dulu di sini. Ya. Wala tali fariqatan fa'ula. Ya. Tak fariqah. Tak yang fungsinya membedakan antara yang muzakkar dari mu'annas. Tak ini tidaklah datang setelah sifat yang di atas wazan fa'ula. Aslan. Maksudnya aslan adalah fa'ula dengan makna fa'il. Karena itu yang banyak. Fa'ul dengan makna fa'il itulah yang banyak. Maka dikatakan di sini aslan. Jadi tak fariqah. Ya, tak fariqah. Tidaklah ia mengikuti sifat yang di atas wazan fa'ula dengan wazan fa'il. Walal mif'ala wal mif'ila. Tidak pula ia mengikuti sifat yang di atas wazan mif'al dan mif'il. Kadzaka mif'alun. Demikian pula tidaklah tak fariqah ini datang setelah sifat yang di atas wazan mif'al. Wa ma talihi ta al-farqi min dhi fa syudhudun fih. Jadi wa ma min dhi. Minnya bayaniyah menjelaskan ma. Ya. Apa saja dari sifat-sifat ini? Fa'ul, mif'al, mif'il, mif'al. Talihi ta al-farq yang diikuti oleh ta fariqah. Maka itu syadz padanya jarang. Ya. Di sini dikatakan ta'nya fariqah ya. Ta'nya fariqah. Adapun kalau ta'nya bukan ta fariqah. Tapi tak yang lain seperti tak untuk mubalaghah. Ya, tak untuk mubalaghah. Maka tak mubalaghah ini bisa datang setelah sifat yang di atas wazan fa'ul dan selainnya. Contoh malulah. Malulah. Malul wazannya fa'ul. Ditambahkan di situ tak. Lita, kenapa? Karena taknya bukan ta'fariqah, malulah, untuk membalaghah, seorang yang bosan. Bisa untuk mudzakkar dan mu'annas, seorang yang sudah sangat bosan. Ini dari malal. Juga faruqah, taknya lil mubalaghah. Faruqah, orang yang sangat ketakutan, wanita ataupun laki-laki. Ini diambil dari kata al-faraq. Walakinnahum qawmu yafraqun. Yani faz'u, takut. Wasyadda khawfuhum. Al-faraq maknanya al-khawf. Yes. Jadi di sini fariqah untuk mengeluarkan tak yang lain. Tak al-mubalaghah. Kemudian bait yang ketiganya, bait yang berikutnya, 762. Wa min fa'ilin ka qatilin in tabi' mausufahu ghaliban at-ta' tamtani'. Dan dari wazan fa'il yang seperti qatil, apabila wazan fa'il ya tabi' mausufahu, datang mengikuti mausufnya, artinya mausufnya disebutkan, yang disebutkan ghaliban at-ta' tamtani', umumnya ta'nya itu tamtani', terhalang, ya tidak disebutkan. Jadi fa'il seperti qatil, ya. Apabila ia datang setelah mausufnya, disebutkan mausufnya, maka umumnya dibuang ta'nya. Dibuang ta'nya. Ya. Seperti marartu bim mar'atin qatilin, dibuang ta'nya. Ya. Meskipun tentu mu'annas. Adapun kalau dibuang mausufnya, dibuang mausufnya, maka kalau untuk mu'annas ditambahkan tak. Seperti marartu biqatilati bani fulan. Marartu biqatilati bani fulan. Aku melewati seorang wanita yang terbunuh dari bani fulan. Qatilati ditambahkan tak. Iya. Untuk membedakan dari yang muzakkar, ini perlu ditambahkan tak. Kenapa? Karena tidak disebutkan mausufnya. Adapun kalau disebutkan mausufnya, ya maka tidak disebutkan taknya. Marartu bimro'atin, misalkan qatilin min bani fulan, misalkan ya qatilin tanpa tak. Kenapa? Ada mausufnya imro'ah, jelas qatilin itu imro'ah. Adapun kalau mausufnya tidak disebutkan, maka untuk mu'annas ditambahkan tak. Marartu biqatilati bani fulan, misalkan ya. Dan qatil di situ bermakna maqtul, bermakna maf'ul. Baik, kita baca syarahnya. Ya. Qad sabaqa anna hadhihi ta'a innama zidat fil asma' liyatamayyaza al mu'annatsu 'anil mudzakkar. Telah lewat bahwasanya ta ini hanyalah ditambahkan pada isim-isim untuk membedakan yang mudzakkar dari yang mu'annatsnya. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fi sifat. Dan ini ya seringkali terjadi pada sifat seperti qa'im, qa'imah. Dibedakan yang mudzakkar dengan mu'annatsnya dengan ta. Qa'id, qa'idah. Wa yaqillu dhalika fil asma. Dan itu sedikit masuk pada isim-isim. Allati laysat bisifat. Yang mana isim tersebut bukan sifat. Seperti rajul menjadi rajulah. Itu sedikit. Insan jadi insanah. Imri'in jadi imro'ah. Ini sedikit. Banyaknya pada awsaf. Sifat. Kemudian. Wa asyara biqawlihi. Wa la tali fariqatan fa'ula al-abiyat. Beliau An-Nadhim mengisyaratkan mengucapannya wala tali fariqatan fa'ula, mengisyaratkan kepada bahwasanya anna minas sifat, bahwasanya di antara sifat-sifat ma la talhaquhu hadhihi ta'ada, yang tidak bisa diikuti oleh ta ini. Ya. Bahwasanya di antara sifat-sifat ada yang tidak bisa diikuti oleh ta fariqa ini. Wa huwa ma kana minas sifati 'ala fa'ul, yaitu sifat-sifat yang ada di atas wazan fa'ul. Fa'ul, sifat-sifat yang ada di atas wazan fa'ul itu tidak bisa diikuti oleh ta. Ada catatan kaki bermanfaat nomor 4. Bihadha ustudilla. Ustudilla 'ala anna baghiya fi qouli ta'ala wa lam aku baghiya, wa fi qouli subhanahu wa ma kanat ummuki baghiya 'ala zinati fa'ulin la fa'il. Dengan ini diambil pendalilan bahwasannya baghiya dalam ucapan Allah Ta'ala walam aku baghiya, ucapan Maryam alaihissalam, wa fi qawli subhanah, dan juga dalam ucapan Allah subhanah, wa ma kanat ummuki baghiya, tidaklah ibumu wahai Isa baghiya, seorang muzina. Diketahui dengan ini bahwasanya baghia itu di atas wazan faul. Kenapa? Tanpa ta. Ya, tanpa ta. Ya, dia itu muannas. Ala zinati faul la fa'il, bukan di atas wazan fa'il. Meskipun akhirnya seperti fa'il ya, tapi tidak. Ya, bukan di atas fa'il tapi faul. Kenapa demikian? Idlau kanat ala fa'ilin lawajaba ta'nitsuha. Karena seandainya baghia di atas wazan fa'il, maka niscaya wajib untuk ditaknits dengan ta. Kalau dia di atas wazan fa'il, maka harus dikatakan baghiyah. Ya, fil mawdhi'aini, pada dua ayat ini. Tapi di sini tidak ditambahkan ta. Ini menunjukkan bahwasanya baghiyah itu adalah wazan baghu, wazan baghui, baghuya, yang itu untuk muzakkar dan muannas. Li'annaha bima'na fa'il, karena dia bermakna fa'il. Ya, sifat dengan makna fa'il itu dengan ta. Ya. Kita ulangi, fayuqalu baghiyah fil mawdhi'aini, karena dia dengan makna fa'il. Wal aslu, dan aslnya adalah ya baghuya. Jadi kalau fa'il ya fa'il dengan makna fa'il, untuk muannas harus kasih ta. Ya. Sedangkan di sini baghiyah tidak kasih ta, berarti itu bukan fa'il dengan makna fa'il, bukan, tapi fa'ul. Ya, fa'ul dengan makna fa'il. Ya, semoga bisa difahami. Wal aslu, asalnya adalah baghuya. Falamma jitama'atil wawu wal ya'u wa subiqat ihdahuma bisukun, qulibatil wawu ya'an wa udghimatil ya'u fil ya' fa sara kama tara. Asalnya adalah baghuya, baghuya. Ketika berkumpul di situ wawu yang sukun dengan ya, dan salah satunya yaitu wawunya disukun, maka dibaliklah wawu yang sukun ini menjadi ya. Kemudian setelah itu dilebur kepada ya yang setelahnya, dan ghainnya dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Maka jadilah baghiya. Jadilah apa? Baghiya. Kita kembali ke syarah. Wa huwa ma kana min as-sifat, yaitu sifat-sifat yang ada di atas wazan fa'ul ini tidak diikuti oleh ta. Wa kana bi ma'na fa'il, fa'ul dengan makna fa'il saja. Itu ini dimaksudkan oleh an-nazim dengan ucapannya fa'ulan asla. Yani fa'ul wa kana bi ma'na fa'il, fa'ul dengan makna fa'il. Wa ilaihi asyara bi qawli, dan kepada inilah an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya asla. Kemudian wahtaraz bi dzalik min alladhi bi ma'na maf'ul, liyau berihtiraz, berjaga-jaga dengan ucapannya aslan. Ya, dari masuknya fa'ul dengan makna maf'ul, untuk mengeluarkan fa'ul dengan makna maf'ul. Wa innama ju'ila al-awwal aslan, hanyalah dijadikan yang pertama, yakni fa'ul dengan makna fa'il sebagai asal, li'annahu aktsaru min as-sani, karena itu yang lebih banyak dalam penggunaan daripada yang kedua. Wa dzalika nahau, contohnya syakur, sabur, maknanya syakir, sabir. Fayuqalu lil mudzakkari wal muannas, dan dikatakan untuk mudzakkar dan muannas sabur, syakur tanpa ta. Hadza rajulun syakur wa imra'atun sabur. Tidak boleh ditambahkan situ syakuratun untuk imra'ah. Kemudian fa idza kana fa'ul bi ma'na maf'ul, lantas bagaimana? Kalau fa'ul dengan makna maf'ul, bukan maknanya fa'il. Kalau fa'ul dengan makna maf'ul, faqad talhaquhu ta fi ta'nits, kadang diikuti dengan ta untuk yang muannasnya. Ya, kadang demikian. Contoh rakubah, maknanya markubah, dikasih ta. Rakubatun. Kenapa? Karena maknanya markubah, yang ditunggangi. Kemudian wa kadzalika la talhaqu ta wasfan 'ala mif'al kamratin mihzarin. Demikian pula ta ta'nits tidak mengikuti wasf yang ada di atas wazan mif'al. Contoh imra'atin mihdar, wanita yang mihdar. Mihdar adalah al-kathiratul hadar, banyak ngoceh. Wa huwa al-hazayan, ini banyak meracau, suka meracau, berbicara tidak karuan. Ya, sarsarah. Aw 'ala mif'il, atau sifat di atas wazan mif'il, seperti imra'atin mi'tir. Mi'atir dari min atiratil mar'ah, yani idha sta'amala atib, ya, apabila ia mengenakan wewangian. Jadi imra'ah mi'atir adalah wanita yang suka mengenakan wewangian. Au ala mif'al atau sifat yang di atas mif'al. Ini pun tidak boleh dikasih ta ketika untuk mu'annas. Sama muzakkar mu'annasnya. Seperti mirgosham. Mirgosham. Wahuwa alladhi la yasnihi syai'un amma yuridu. Wa yahwahu min syaja'atih. Mirgosham adalah orang yang la yasnihi syai'. La yasnihi syai' yani la yasudduhu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dia dari apa yang ia inginkan, dari apa yang ia sukai. Karena sebab keberaniannya. Itu mirgosham. Ya, kalau ingin harus terwujud terlaksana. Kemudian wa ma lahiqathu ta min hadhihi sifat, sifat-sifat ini yang diikuti oleh ta. Ya. Lil farqi yang ta ini untuk membedakan antara yang muzakkar dengan muannatsnya, maka itu syadz. Ya, sifat-sifat ini atau sifat-sifat dengan wazan-wazan yang empat ini yang diikuti dengan ta untuk ta-nya untuk membedakan antara muzakkar dan muannats, maka itu syadz, tidak bisa dikiaskan, jarang dan tidak bisa dikiaskan. Bukan masyad menyelisih yang benar, bukan. Benar cuma jarang. Contoh, aduun, aduwatun. Miqam, miqamatun. Miqam adalah, la yasma'u syai'an illa iqanah. Rajulun, miqam. Seorang yang gampang percaya. Wa miskin, miskinatun. Itu jarang. Wazan seperti itu. Ya. Adu, fa'ul. Ya, fa'ul. Fa'ulah dikasih ta'. Ini jarang. Ya, miqan, mif'al, kasita mif'alah. Ini jarang. Mif'il, miskin, miskinah. Itu jarang. Kemudian wa amma fa'ilah. Sekarang yang terakhir fa'il sekarang. Adapun wazan fa'il, fa imma an yakuna bi ma'na fa'il. Maka fa'il kadang ia bermakna fa'il. Ya. Atau bi ma'na maf'ul, kadang juga dia bermakna maf'ul. Fa in kana bi ma'na fa'il, apabila ia bermakna fa'il, lahiqathu ta fi at-ta'nits, maka ia diikuti ta ketika untuk muannas. Contoh rajulun karimun fa'il mudzakkar, untuk muannasnya ditambahkan ta. Imratun karimatun, karena maknanya fa'il, fa'il yang mulia, bukan yang dimuliakan. Wa qad hudifat minhu qalilan, tapi kadang dibuang darinya ta. Fa'il dengan makna fa'il, hukum asalnya adalah kalau untuk mu'annas ditambahkan ta, tapi kadang dibuang darinya ta. Contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, may yuhyil idhama wahya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang setelah dia ramim, ini baliyah, hancur. Ya, ramim sini fa'il untuk hiya mu'annas, dan dia bermakna fa'il ini ramah. Ramah, hancur. Tapi dikatakan juga katanya ramim itu maknanya marmum, maf'ul. Kalau ramim dibawa kepada makna marmum, maka tanpa ta ini bukan bahasa yang sedikit, tapi bahasa yang banyak. Iya, seperti yang akan dijelaskan nanti yang setelahnya. Kalau ramim atau fa'il dengan makna maf'ul, maka tanpa ta. Seringnya demikian. Juga ucapan Allah SWT, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, qarib minal muhsinin. Maknanya fa'il. Atau juga kalau dibawa kepada makna maf'ul, didekatkan, maka itu bukan bahasa yang sedikit. Kemudian wa in kana bi makna maf'ul, jelas ya, kalau fa'il dengan makna fa'il, untuk annas seringnya ditambahkan ta. Ya, seringnya ditambahkan ta untuk membedakan dari mudzakkarnya, kadang dibuang tak darinya. Adapun kalau fa'il dengan makna maf'ul, maka inilah yang disyaratkan dengan ucapan beliau, kaqatil, seperti qatil. Dalam matan disebutkan wa min fa'ilin kaqatilin, dari fa'il, dari wazan fa'il yang seperti qatil, apabila mengikuti datang setelah mausufnya yang disebutkan, maka umumnya taknya terhalang. Terang iwa ingkana bimakna maf'ul, adapun kalau dia bermakna maf'ul, maka inilah yang disyaratkan oleh an-nazim kaqatil, fa'imma an yusta'mal isti'mal al-asma' awla, maka ada kalanya dia ya fa'il, ya fa'il digunakan seperti penggunaan isim, isim-isim yang lain, bukan wasaf awla atau tidak. Fa in istu'mila isti'mal al-asma, kalau dia fa'il digunakan seperti penggunaan isim-isim yang lain. Maksudnya apa penggunaan isim? Ay lam yatba mausufahu, ia digunakan dalam keadaan tidak mengikuti mausufnya, tidak disebutkan mausufnya, maka lahiqat hutta, maka ia diikuti dengan ta. Contoh hadhihi dhabihatun, hadhihi dhabihatun, ini adalah dhabiha, ini sembelihan. Natihah, binatang yang tertanduk. Wakilah, yaitu mangsa. Makna dari dhabiha adalah madbuhah, yang disembelih. Maknanya maf'ul, fa'il, maknanya maf'ul. Kemudian natihah, maknanya mantuhah. Kemudian akilah, makulatu as-sab'u, mangsa dari binatang buas. Jadi kalau fa'il digunakan seperti penggunaan isim, yang tidak disebutkan mausufnya, tidak bersama mausufnya, maka diiringi dengan ta'. Diiringi dengan apa? Ta. Kemudian wa in lam yusta'mal isti'mal al-asma, adapun kalau ia tidak digunakan seperti penggunaan isim, maksudnya apa? Ay bi an yatba' mausufahu, ia disebutkan fa'il ini bersama mausufnya, maka hudifat minhu ta ghaliban, umumnya seringnya ta dibuang darinya. Contoh marartu bi imra'atin jarihin, dibuang dari jarih ta. Kenapa? Karena ia datang setelah mausufnya. Mausufnya disebutkan imro'ah. Ya. Adapun kalau tidak disebutkan imro'ahnya, ya ditambahkan taknya. Marotu bijarihatin. Kalau tidak, maka akan tertukar mana yang mudzakkar dan mu'annasnya. Karena tanpa mausuf. Adapun ada mausuf, jelas. Wabi'aynin kahilin. Makna jarih adalah majruha. Kahil makhulah. Waqad talhaqahu ta qalila, tapi kadang juga meskipun bersama mausuf disebutkan wazan fa'il ini, ya kadang diikuti juga dengan ta, kadang ya. Contoh khoslatun dhamimah, sifat yang tercela, maknanya mazmumah. Fa'latun hamidah, perbuatan yang terpuji. Jadi kesimpulannya, kalau fa'il ya fa'il ya, itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Kalau bermakna fa'il, maka untuk mu'annas ditambahkan ta. Adapun kalau fa'il dengan makna maf'ul, ya, maka ada dua keadaan. Yang pertama, ia digunakan sendirian tanpa mausufnya. Tanpa mausufnya, ya, maka ia dengan ta. Adapun kalau ia digunakan bersama mausufnya, disebutkan mausufnya, maka tidak diikuti dengan ta umumnya. Tapi kadang juga diikuti dengan ta. Ya. Kemudian wa alifu, ya, kita masuk ke bait berikutnya 763. Wa alifu ta'nithi dzatu qasri wa dzatu madin nahu unthal ghurri wa lishiharu fi mabanil ula yuddihi waznu uraba wa tula wa marata wa waznu fa'la jam'a aw masaran aw sifatan tashab'a وكحبار ثم هاسب الطرى ذكر وحسي سامع الكفر كذاك خليط مع الشقار كذاك خليط مع الشقار واعزو لغير هذه استندار ألف تأنيس. Nah, sudah berlalu bahas tentang tأنيس. Sekarang masuk ke tanda tأنيس yang kedua, itu alif. Alif tأنيس, alif tأنيس ذات قصر. Ini alif ta'nis maqsurah, maksudnya alif ta'nis maqsurah. Ya. Wa dhatu maddin, dan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis maqsurah dan alif ta'nis mamdudah. Ya. Contoh dari alif ta'nis mamdudah adalah unsal ghur, unsa muannatsi al ghur. Ya, ini gharra. Muzakkarnya aghar. Al aghar atau gharra, al-ghur maknanya al-abyad min kulli syai', yang putih dari segala sesuatu. Ya, kan di sana juga ada mana yang lain. Kemudian wali syiharu fi mabanil ula, dan yang masyhur pada bentukan-bentukan alif, pada bentukan-bentukan isim maqsur, yakni al-ula maksudnya isim maqsur, alif ta'nits maqsurah. Wal isyharu fi mabanil ula, dan yang masyhur pada bentukan-bentukan alif ta'nits maqsurah, yubdihi waznu, itu ditambahkan oleh wazan Yang pertama uroba, ini yang pertama uroba, wazan fu'ala, wazan yang pertama. Yang kedua atula, wazan fu'la, ya fu'la. Yang ketiga wa marata fa'ala, yang ketiga wa waznu fa'la, kemudian wazan fa'la yang keempat. Wazan fa'la ini maknanya kadang jam'a untuk jamak, makna jamak. Aw masdar kadang fa'la maknanya masdar. Aw sifatan kadang fa'la datang untuk sifat seperti syab'a, seorang wanita yang kenyang. Wa kahubara, wa kahubara summa hasibatra, kemudian juga seperti hubara ini yang kelima, maksudnya fu'ala, kemudian summaha fu'ala, ya fu'ala, dan sibatra ya fi'alla, ya fi'alla. Kemudian yang ke 8 ya zikra, ini fi'la, kemudian hissisa, ini fi'ila. Yang ke 10 kufurra fu'ulla, yang ke 11 khullaita fu'ila, yang ke 12 syuqara, itu ya yang masyhur. Ada 12 mabani, wazan-wazan dari isim-isim yang akhirnya alif ta'nits maqsurah. Wa'zu li ghairi hadhihi istindara, wa'zu istindara, sandarkanlah kepada sesuatu yang jarang, li ghairi hadhihi, kepada selain wazan-wazan ini. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya ada dua wazan. Yang pertama ada dua wazan untuk isim maqsur. Yang pertama wazan yang masyhur itu ada 12, yang kedua wazan yang nadir, jarang. Qad sabaqa, qad sabaqa anna alif ta'nits 'ala dharbayn, telah lewat bahwasanya alif ta'nits itu ada dua macam. Ahaduhuma al-maqsurah, yang pertama alif ta'nits maqsurah, seperti hubla dan sakra. Wasan yang kedua al-mamdudah, alif ta'nits, alif ta'nits al-mamdudah, seperti hamra dan gharra. Walikullin minhuma awzanun tu'rufu biha, dan pada masing-masingnya atau bagi masing-masingnya ada wazan-wazannya yang dikenali dengannya. Ya. Fa'amma al-maqsurah, adapun alif ta'nits al-maqsurah, falaha awzanun mashhuratun, memiliki wazan-wazan yang dikenal, dan juga ada wazan-wazan yang jarang dipakai. Samina masyhurah, dan diantara wazannya masyhur itu 12, dan itu sifat yang sama'i, tidak boleh dikiaskan dan tidak boleh ditambahkan lagi. Adalah yang pertama fu'ala, contohnya uraba. Uraba maknanya ad-dahiyah, lid-dahiyah, bencana. Syu'aba yang maknanya maudhi', tempat. Ya, itu tempat, syu'aba tempat. Kemudian minha, diantaranya juga fu'la yang kedua. Fu'la kadang datang untuk isim, seperti buhma, linabatin, nama tertumbuhan. Nama tertumbuhan. Atau kadang fu'la juga datang untuk sifat, seperti hubla, wanita yang hamil. Contoh juga, atula, yang tinggi, wanita yang tinggi. Itu afalu tafdil. Ya, mudzakarnya atwal. Aw masdar, kadang juga fu'la datang untuk mana masdar. Seperti ruj'a, inna ila rabbika ruj'a, ruj'a maknanya ruju', kembali. Wa minha, dan juga diantaranya fa'ala, ya fa'ala, kadang fa'ala ini itu datang untuk isim nama, seperti baroda li nahrin bi Dimashq, untuk nama sungai yang ada di Dimashq. Ya. Juga fa'ala kadang datang untuk masdar, seperti marata. Ya, marata adalah li dharbin min al-adwi. Ya, cara jalan cepat. Dorob satu jenis dari jalan cepat. Ya. Kemudian al-sifah, atau kadang juga wazan fa'ala datang sifat. Jadi fa'ala kadang isim, kadang masdar, kadang sifat. Contohnya hayada. Hayada. Ya. Hayada adalah misya al-mukhtal. Berjalan mukhtal. Sombong. Yuqalu himarun hayada, dikatakan himarun hayada. Kapan ay yahidu an dhillihi linashatihi, yani himarun hayada adalah keledai yang ia yahidu, melenceng dari bayangannya, linashatihi karena dia gesitnya. Ya. karena gesitnya dalam larinya. Qala al-Jauhari, disebutkan oleh al-Jauhari, walam yaji fi nu'util mudzakkar, tidak datang pada na'at-na'at mudzakkar sesuatu ala ghairih, maksudnya ala fa'ala ghairuh, ya, di atas wazan fa'ala selainnya, ada yang kurang sepertinya. Harusnya dikatakan walam yaji fi nu'util mudzakkar syai'un ala fa'ala ghairuhu, sebagaimana kita dapati pada asalnya. Ya, disebutkan al-Jahwari dalam asli kitabnya, al-Hayada adalah alladhi yahid, yang ia melenceng. Wa himaru hayada, himaru hayada adalah ayyahidu an dhillihi linashati, yang ia melenceng dari bayangannya karena kesitnya. Wa yuqalu, karena cepatnya. Wa yuqalu kathirul huyud ani syai, dan dikatakan kadang kathirul huyud ani syai, banyak melenceng dari sesuatu. Walam yaji, ini walam yaji fi nu'util mudzakkar, tidak datang sifat-sifat mudzakkar syai'un ala fa'ala, sesuatu di atas sifat fa'ala ghairuh, selain hayada ini. Jadi wazan fa'ala untuk sifat selain hayada tidak ada. Untuk sifat hanya hayada yang di atas fa'ala. Kemudian wa minha, di antaranya juga fa'la jam'an, untuk jamak, seperti sar'a jam'a sari', jatuh terbanting, itu di antara maknanya. Satarul qauma fiha sar'a kaannahum a'jazu nakhlin khawiyah. Aw masdara, kadang juga fa'la datang untuk masdar, itu da'wa, claim, tuntutan, ya, pengakuan. Aw sifatan, atau sifat fa'ala, kadang itu sifat untuk mu'annas, sifat mu'annas. Syab'a, wanita yang kenyang. Kasla, wanita yang malas. Kemudian juga yang berikutnya, fu'ala, seperti hubara, untuk burung. Dan dia ia fu'ala yaqa'ala zakar wal unta, untuk muzakar dan mu'annas, ya, untuk yang muzakar dan mu'annasnya. Wa minha fu'ala, dan dia ada juga wazan fu'ala, seperti summaha lil batil, untuk mana al batil, summa, sesuatu yang batil. Kemudian wa minha, di antara juga fi'alla, fi'alla seperti sibatra li dharbin min al-mashy, untuk jenis cara berjalan, ya, jenis berjalan atau jenis berjalan, ya, yakni jalan yang itu berlenggang, tabakhtur, fihi tabakhtur. Wa minha fi'la, dan juga diantaranya fi'la masdaran. Fi'la kadang datang untuk masdar, seperti zikra. Inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa shahid. Aw jam'an. Kemudian fi'la juga kadang datang untuk jamak, seperti dhirba. Jam'u, iya. Dhariban, dhariban. Jamaknya dhariban. Apa itu dhariban? Yaitu wa huwa du'aibah. Duaibah kalharrah, binatang kecil, binatang kecil seperti hirrah, kucing, sebesar kucing, ya, binatang yang sebesar kucing. Muntinatu arrih, yang ia baunya busuk, tidak enak. Taz'umul arabu annaha tafsu fi thawbi ahadihim idza sada. Orang Arab meyakini bahwasanya ia dhariban ini tafsu fi thawbi ahadim, menghembuskan nafasnya di baju salah seorang dari mereka apabila mereka hendak memburunya, ya, menangkapnya. Fala tadhhabu raihatuhu hatta yabla athawb, dan tidak akan hilang bau busuknya sampai bajunya yabla, rusak, ya, baunya sangat busuk, dicuci dengan segala macam, enggak hilang-hilang sampai rusak bajunya, ya. Memiliki bau busuk yang sangat kuat. Wa hijla, ya, jam'u hajal, dan seperti hijla jam'u hajal, burung puyuh. Wa laysa bil jumu'i ma huwa ala wazni fi'la, ya, ghairuhuma, Dan tidak ada jamak-jamak yang di atas wazan fi'la selain keduanya. Ya, seperti selain dirba dan juga apa? Hijla. Wa minha, dan yang tahu juga fi'ila seperti hissisa. Hissisa dengan mana al-has. Al-has, anjuran, dorongan, desakan. Ya. Disebutkan dalam catatan arti di situ. Wa nadhiru, ya, misalnya itu juga khilifa. Ya. Dengan mana al-khilafah an Rasulillah. Khilafah, pengganti kepemimpinan setelah Rasulullah. Dalam hadis Umar bin Khattab, dia berkata, laula al-khilifi, laula al-khilifa, la azantu, seandainya bukan karena khilafahan ini, misalnya saya akan azan, jadi muazzin. Ya. Kemudian berikutnya, wa minha fu'alla, wazan fu'alla, contoh kufurra. Ini kufurra adalah liwi'ai tola', nama untuk seludang mayang kurma. Seludang ini semacam kulit yang membungkus bunga-bunga yang nantinya akan jadi kurma. Ya, seludang ya, kayak kulitnya. Ya, kayak di kelapa juga ada itu. Yang ia di dalamnya ada bunga-bunga, kemudian setelah itu setelah membuka, terbuka seludangnya, kulitnya ini akan keluar nanti kelapanya. Ya. Ya, wi'a at-tala', seludang mayang kurma. Ya, seludang mayang kurma, mayang bunga. Wa minha fu'aila, dan di antara juga wazan fu'aila, contoh khulaita. Untuk mana al-ikhtilat, ikhtilat bercampur baur. Wa yuqal, dan dikatakan waqa'u fi khulaita, mereka jatuh pada khulaita, ikhtilat. Ai ikhtalata 'alaihim amruhum. Maksud dari waqa'u fi khulaita, mereka jatuh pada khulaita al-ikhtilat, maksudnya adalah ikhtalata 'alaihim amruhum. Urusan mereka tercampur baurkan, ruwet urusannya. Wa minha fu'ala, dan di antara juga fu'ala, contoh syuqqara linabatin, itu nama pohon. Sebutkan dalam catatan kaki, amma baqiyatu ma warada min al-auzan, ya, wa ra'ayaha nadiratan, fa katsiratun dzakara al-Asy-Syafi'i minha 20 thumma qala fi kauni hadhi kulliha nadirah. Ya. Adapun baqiyah ma warada fil min awzan wazan lainnya yang tersisa yang itu dianggap oleh keduanya jarang, fakir fakasirah, maka itu banyak. Sebutan adalah syumuni, ya, di antaranya 20. Ya. Tsumma qala, kemudian Al-Asy-Syafi'i berkata, "Afikuni hadhihi kulliha nadirah." Dan keberadaan ini semua adalah jarang. Ya sudahlah, jarang sih. Kita tidak perlu untuk menggalinya. Silakan antum ya cari ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.